Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa kita? Saya rasa yang pertama adalah tetap harus menjaga tentang konsep kejujuran dan mengurangi korupsi. Itu poin ya. Nah, terus kedua yang paling terpenting aja, visi-misi itu udah bagus ya. Harus cepat bisa diimplementasikan. Itu ya, sebab tanpa implementasi ya, apa sebaik apapun teori, visi, misi ya, itu tidak akan ada goalnya. Itu harapan saya adalah karena Pak Jokowi orang yang senang bekerja, Pak JK bisa memutuskan, berani memutuskan ya, segala sesuatu harus cepat diputuskan, lebih cepat lebih baik, dan diimplementasikan. Semua masalah sebenarnya semua pemerintah orang tahu ya, masalah semua tahu ya. Yang sulit adalah masalah itu ya, itu sulit sekali untuk bisa diatasi karena tidak ada keberanian untuk memutuskan dan implementasinya. Itu saja, bolak-balik itu. Nah, harapan-harapan kita adalah misalkan kurangin import, misalnya minyak ya, bahan baku digunakan semua kalau bisa untuk kepentingan dalam negeri. Bahan baku semua dalam negeri digunakan ya, bikin smelter sehingga yang kita ekspor adalah barang jadi. Kita ada value added. Dengan kita mengurangi barang-barang import, kita lebih banyak digunakan di dalam negeri, itu pasti kita punya neraca perdagangan akan positif. Dan dolar akan, rupiah akan menguat, sehingga kesejahteraan bertambah. Nah, infrastruktur itu harus cepat dikerjakan, baik listrik maupun jalanan, kereta api, tol laut. Nah, dengan infrastruktur dikerjakan seluruh Indonesia, pasti pengangguran berkurang karena yang bekerja akan banyak sekali. Ya, jadi pengurangi kemiskinan itu dasarnya adalah mengurangi pengangguran. Pangan harus dijaga murah. Misalkan ikan. Ikan itu tidak perlu kita beli. Kita tidak perlu kita pelihara. Kita yang penting mengambil ikan dengan kapal yang besar, ya, nelayannya bekerja, ditaruh di cold storage. Pada waktu taruh di cold storage, itu ikan segar terus, bisa dijual di dalam beberapa bulan-bulan sepi. Bulan-bulan kurang ikan pun bisa. Ikan seperti ikan tongkol, itu setengah tahun itu banyak, setelah itu kosong. Nah, pada waktu kosong, harga ikan tongkol itu mahal. Jadi, pangan murah. Terus irigasi, jangan sampai lupa. Petani kita itu hujan kebanjiran, musim kering kekeringan. Kita menjaga musim hujan ditampung, airnya jangan sampai lari ke Jakarta sehingga banjir. Musim kering dipakai airnya untuk pengairan. Simpel-simpel aja lah. Saya rasa kita simpel-simpel kalau mau menyejahterakan rakyat begitu. Ke depan juga kita lihat di mana Jokowi JK langsung menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN di 2015. Bagaimana dan apa saran Bapak? Ekonomi ASEAN itu ya, yang terpenting adalah bagaimana kita di dalam negerinya diperkuat. Misalnya productivity, ya, terus juga efisiensi, ya, itu yang perlu dijaga. Barang ilegal. Sebenarnya cukup kita menjaga barang-barang ilegal aja. Itu sudah cukup. Karena sekarang barang ilegal itu begitu besarnya. Ya. Kalau itu justru dijaga, sehingga orang yang kalau masuk atau dengan tenaga manusia juga datang, itu paling yang kena middle management. Nah, mungkin orang-orang yang gajinya rendah mau ke sini gitu. Ya. Paling yang orang-orang menengah. Nah, orang-orang menengah ke atas itu yang middle management, dia akan adjust sendiri nanti pada waktunya. Ya. Dia akan bersaing sendiri. Kalau misalkan dia nggak mau belajar, nggak mau mengisi ilmunya, ya dia akan kesingkir kan. Secara otomatis dia akan perang sendiri. Nah, tapi kalau barang ilegal itu tidak bisa dicegah, itu barang-barang murah tuh akan masuk semua ke sini. Yang kita punya nggak kebagian. Nah, itu aja. Barang ilegal tuh harus benar-benar diperhatikan. Kalau melihat figur dari kedua pemimpin baru kita, dua-duanya memiliki background pengusaha. Bagaimana Bapak menilai ketokohan dan aksi mereka nanti? Saya pikir akan lebih optimis karena mereka lebih profesional. Nanti entrepreneur akan ditingkatkan. Untuk mensejahterakan rakyat, itu sebetulnya perbanyak orang entrepreneur mengurangi orang-orang politik. Itu pasti negara lebih sejahtera, lebih makmur. Karena orang entrepreneur itu, satu, ya, dia penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, membayar pajak. Nah ya, membayar pajak. Mereka create job. Mereka akan bikin infrastruktur juga. Jadi semuanya itu adalah kepentingan apa? Kepentingan kesejahteraan. Orang bisnis semua mencari untung. Selama untungnya itu bisa membayar pajak, meng-create job ya, negara kita akan makmur kok. Saya yakin itu yakin. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.